بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat Allah Azza wa Jalla pada kita, kita bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah kami ucapkan pada Allah Azza wa Jalla karena kalian para peserta sudah mau melangkah untuk belajar bahasa Arab bersama kami. Dan ini merupakan kami anggap kepercayaan daripada kalian pada kami untuk mempelajari bahasa Arab bersama kami. Semoga pelajaran kita dari sekarang sampai akhir bisa kita ambil faedah yang banyak untuk kita pakai untuk memahami agama kita, agama Islam, yang pada akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai pembukaan dari program kami ini, kami sampaikan bahwasannya program pendidikan bahasa Arab ini bersifat terus-menerus. Bersifat terus-menerus artinya ketika ada peserta yang sudah selesai program yang sekarang dan merasa kurang, ditambah lagi dan terus. Karena memang pembahasan bahasa Arab itu adalah sangatlah luas. Tapi meskipun demikian, bukan berarti bahasa Arab ini sulit. Bahasa Arab adalah mudah. Seperti halnya Al-Quran sudah Allah memudahkan bagi manusia untuk dipelajari. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran sudah dipermudah untuk dipelajari, maka tentunya ia menjadi bahasa untuk Al-Quran adalah juga dipermudah. Kemudian terkait dengan pentingnya bahasa Arab, sungguh sangatlah penting bahasa Arab ini untuk mendapatkan pemahaman kita terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kita teringat dengan sebuah kisah di zaman Umar Ibn Khattab, di zaman sahabat. Kami sengaja angkat kisah ini agar kita terdorong untuk mau belajari ilmu bahasa Arab, apakah nahunya ataukah sorofnya atau yang lainnya. Di dalam kisah, pada zaman sahabat, pada zaman wahyu masih turun, ada orang Arab Badui yang dia tinggal di pinggiran kota Madinah. Datang ke kota Madinah. Ketika dia datang ke kota Madinah, dia minta kepada seorang untuk membacakan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka apa yang diminta ini pun membaca awal surat At-Taubah, hingga bacanya ini sampai kepada petikan ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ayat ini adalah terletak pada awal-awal surat Taubah, tepatnya di surat apa tepatnya di ayat 3. Jadi ayat ini adalah yang terbaca. Tapi apa? Yang membaca ini salah, salah harokat. Di mana kesalahannya? Di harokat huruf lam pada kalimat, pada kata wa rasuluhu dibaca dengan wa rasulihi. Maka apa yang terjadi? Sebelum diteruskan, kita terangkan bagaimana arti kalau dia dibaca wa rasuluhu dan arti dari kalau dibaca wa rasulihi. Kalau ayatnya dibaca wa rasuluhu, maka apa? Artinya menjadi sungguh Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Ini kalau dibaca wa rasuluhu, dan ini adalah yang benar. Artinya Allah dan Rasulnya adalah berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Kalau dibaca wa rasulihi, maka apa yang terjadi? Maka artinya menjadi sungguh Allah telah atau sungguh Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan rasulnya. Artinya apa? Orang-orang musyrik dan rasul ya sama-sama dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dicuekin, dibiarkan. Ini kalau dibaca wa rasulihi, dan ini adalah bacaan yang salah. Kita teruskan kisahnya. Ketika orang Arab Badui ini mendengar kesalahan ini, mendengar ayat yang salah ini, maka apa? Orang Arab Badui ini paham benar dengan bahasa Arab. Maka dia menyatakan, apa pernyataannya? Apakah Allah berlepas diri juga dari Rasulnya? Jadi kalau dibaca salah, maka tentu pemahamannya berarti Rasul juga hukumnya disamakan dengan orang-orang musyrik yang dibiarkan. Maka Arab Badui ini mengatakan, apakah Allah juga berlepas diri dari Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam? Kalau demikian halnya, maka apa? Kata Arab Badui ini, kalau demikian halnya, maka saya akan berlepas diri daripada Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini akibatnya. Nah, kemudian apa? Kisah ini, kejadian ini sampailah beritanya kepada Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dipanggil orang ini, Arab Badui ini. Kemudian ditanya, apakah engkau berlepas diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang Arab Badui mengatakan, inilah yang saya pahami daripada bacaan orang yang baca ayat ayat yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu innallaha bariun minal musyrikin wa rasuluhu dirubah wa rasulihi. Nah, dengan kejadian ini, maka Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu lantas menyuruh kepada Abu Al-Aswad untuk meletakkan ilmu nahwu. Apa tujuannya? Agar bisa terjaga lisan Arab daripada kesalahan-kesalahan bahasa. Kapan salah artinya apa? Bisa fatal seperti yang tadi. Itu adalah kisah sengaja diangkat agar kita bisa ambil faedah bahwasanya pengetahuan bahasa Arab adalah sangat penting untuk agama kita. Mengatakan ini, semoga pada kesempatan kali ini dengan melalui program Kawaid, semoga para peserta yang kami cintai, kami banggakan, bisa istiqomah untuk mempelajari ilmu bahasa Arab sampai akhir. Artinya apa? Seumur hidup. Bukan mengharuskan pelajaran kami, enggak. Tapi belajar bahasa Arab terus, ya nanti pada akhirnya bisa mengkaji kita para ulama yang semuanya ya berbahasa Arab. Mengkaji, kapan mengkaji berarti mengulang ilmu bahasa Arabnya, mengulang ilmu nahwunya, mengulang sorofnya, mengulang balawahnya, mengulang ma'aninya, mengulang badi'nya, dan seterusnya. Terus belajar, mengkaji ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu alat yang lainnya, ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis, atau yang lainnya. Ini adalah sebagai pengantar, mukadimah untuk pembelajaran kita ke depan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita kepada ridho dan cintanya. Dan pada akhirnya memasukkan kita kepada surganya pada hari akhir nanti. Wa khitaman walhamdulillahi rabbil alamin.